Mitra Bisnis, sebuah hasil survei yang dilakukan lembaga internasional menunjukkan siswa Indonesia sangat lemah dalam bidang matematika dan IPA. Dari 65 negara yang disurvei, untuk bidang matematika Indonesia berada di peringkat 61. Sementara untuk IPA, Indonesia berada di peringkat 60. Peringkat ini jauh di bawah Singapura yang menempati posisi kedua untuk matematika dan posisi keempat untuk IPA. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Survei itu memang waktu saya menteri pun sudah dilakukan. Hanya setiap 2 tahun Bank Dunia melakukan survei itu. Jadi, satu-satunya jalan untuk melakukan itu adalah membenahi. Pertama adalah banyak guru sekolah yang tidak punya guru matematika. Satu. Jadi itu harus dibenahi. Dan itu ternyata susah karena jumlah guru matematika tidak sebanyak lowongan yang ada. Apalagi sekarang dengan adanya otonomi, sukar satu orang bupati menerima dari luar matematika itu. Ya. Kedua yang harus dilakukan adalah keinginan politik dari para bupati. Apakah para bupati bisa mengkoordinasi sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk mau menambah pelajaran matematika begitu. Yang ketiga adalah kita membuat insentif. Tapi kalau insentif kan susah. Susah bagaimana, Pak? Artinya begini, sekolah yang matematikanya bagus, di insentif. Tapi insentifnya apa? Gitu. Sebab misalnya insentifnya boleh masuk ITB. Tapi kan ITB mintanya bukan matematika saja. Minta sains juga. Minta juga apa namanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi semua harus dibenahi, ya, tetapi mengandung banyak kesukaran. Itu kesimpulannya. Tadi Bapak menyebutkan kekurangan guru matematika. Bukankah sudah ada IKIP, Pak? Enggak, sarjana IKIP matematika itu kalau dihitung jumlah lulusannya tidak sepadan dengan jumlah sekolah yang ada gitu. Jadi mahasiswa IKIP pun jarang yang mengambil jurusan matematika? Dulu ya, zaman saya pun sudah tidak. Waktu saya menteri, saya sudah mendapat laporan mengenai hal ini. Jadi saya minta kepada IKIP-IKIP untuk membuka pintu lebar-lebar. Tetapi waktu itu, para IKIP mengatakan, loh Pak, mahasiswa yang mendaftar ke sana sedikit Pak, bagaimana apa yang harus kami lakukan? Ya, karena tidak ada insentif untuk menjadi guru matematika. Misalnya pada waktu itu, saya bisa ke Departemen Keuangan dan minta guru matematika gajinya ditambah 20%, pasti banyak orang yang mau jadi guru matematika. Persoalan ini sudah lama gitu. Waktu itu yang paling banyak orang-orang anak-anak belajar IKIP di PMP, di CIVIX, di Pancasila. Itu kebanyakan, guru PMP kebanyakan sekarang. Yang kekurangan 2 guru, guru matematik dan guru sains, guru IKIP. Demikian Wardiman Joyonegoro, saya Kiki Wijaya.